بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekarang kita masuk ya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babul marfu'at. Ya. Babul marfu'at. Bab tentang babu marfu'atil asma. Ya, bab tentang isim-isim yang marfu'. Ya. Isim-isim apa? Yang marfu', apa marfu'? Isim-isim yang rafa'. Apa itu rafa'? Dhammah dan yang menggantikannya. Ya. Al-marfu'atu sab'atun. Ya, kata musannif, yang namanya marfu'at ini ada 7. Wahia al-fa'il. Ya, fa'il. Artinya orang yang melakukan. Ya. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ya. Kemudian maf'ul, orang yang dikenai perbuatan yang tidak disebutkan fa'ilnya, tidak sebutkan pelakunya. Kemudian mubtada, ya, nanti kita jelaskan mubtada itu apa. Kemudian khabarnya, khabar mubtada maksudnya. Jadi ada mubtada, ada khabarnya. Isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi ada kana, ya, dan saudara-saudaranya. Kemudian khabar inna dan saudara-saudaranya. Khabar inna dan saudara-saudaranya. Wattabi'u lil marfu', ya, dan ya, yang mengikuti, ya, dari isim-isim yang rafa', tabi', ya, ada tabi', ada apa, marfu', ya, yang mengikuti isim-isim rafa', dia itu ada 4 macam. An-na'tu, yang pertama na'at, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Semuanya nanti kita jelaskan makna-maknanya. Apa itu na'at, ya, sifat. Apa itu ataf, yang diatafkan. Taukid, penegasan. Badal, pengganti. Nah, sekarang yang mana yang 7 tadi? Coba hitung, entum. Satu apa? Satu fa'il. Fa'il. Dua? Maf'ul. Maf'ul bi, atau yang disebut nanti naibul fa'il. Maf'ul bi, lam yusamma fa'iluhu. Terus? Mubtada. 3. Mubtada. Keempat? Khabar. Khabar. Kana. Kelima isim kana. Keenam khabar inna. Keenam khabar inna. Tujuh yang mengikuti lil marfu. Yang mengikuti marfu 7. Habis. Ya. Ini bang na'at nih bang. Na'at 8 berarti. Yang mengikuti marfu tadi terbagi jadi 4 lagi. Hah? Bagi 4. Berarti ada 8. 8, 9, 10, 11 semuanya. Itu dalam satu tabi' marfu'. Senta ya. Tabi' marfu' nih ya satu saja. Itu bisa dia na'at, bisa dia ataf, bisa dia taukid, bisa dia badal. Nanti penjelasannya kita baca pada ya kitab atau ucapan musannif yang setelahnya. Kemudian kita masuk ya al-fa'il, tentang fa'il. Qala musannifu rahimahullah ta'ala babul fa'il, bab tentang fa'il. Ya, fa'il ini apa artinya? Orang ya. Melakukan. Yang melakukan, yaitu al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim yang rafa', isim yang dirafa', ya. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Yang disebutkan sebelumnya kata kerjanya. Ya, isim rofa ini sebutkan sebelumnya apa? Kata kerjanya. Nah, sekarang kita membahas ya isim apa namanya? Isim marfu. Kan nanti isim banyak ya. Ada isim yang dia rofa, ada yang isim nasab, ada yang isim dia khafat ya. Isim marfu, isim mansub, isim mahfud atau majrur. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa huwa ala qismain. Apa wa huwa ini kembali kepada siapa? Pada fa'il. Hah? Fa'il. Kepada fa'il ya. Fa'il. Dan fa'il itu dia terbagi dua. Ya. Zahirun wa mudmarun. Ya. Isim yang zahir ya dan isim yang tersembunyi atau kata ganti. Fadzahiru nahu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami. Ya. Ini sekarang kita baca isim yang dhahir. Ya. Isim yang tampak langsung. Ya, isim yang terlihat secara langsung. Ada penyebutan orangnya, ada penyebutan maknanya tanpa membutuhkan kepada ya kata ganti ya qarinah atau tanpa membutuhkan kepada indikasi yang lain ya, nanti kita jelaskan ya. Bahwasanya fa'il itu terbagi dua, ada yang dia bersifat zahir ya terlihat tampak, ada yang tidak tampak atau disebut kata ganti nanti sebutkan. Maka ya, fa'il atau isim yang zahir itu seperti ucapanmu Zaidun telah berdiri, Zaidun sedang berdiri, dua orang Zaidun telah berdiri, dua orang Zaidun sedang berdiri, tiga orang Zaidun lebih telah berdiri, atau mereka Zaidun, mereka ini Zaidun tiga orang lebih, jadi ada Zaidun, Zaidun dan Zaidun ya, semuanya namanya Zaidun, tiga orang lebih sedang berdiri ya, para lelaki telah berdiri, para lelaki sedang berdiri, Hindun telah berdiri, Hindun sedang berdiri, dua orang Hindun telah berdiri, dua orang Hindun sedang berdiri, mereka Hindun, mereka para Hindun ya, mereka para Hindun lebih dari dua ya, mereka para Hindun telah berdiri, mereka para Hindun sedang berdiri ya, ini juga sama al-hunudu, sama mereka para Hindun telah berdiri, mereka para Hindun sedang berdiri. Ya. Saudaramu telah berdiri, saudaramu sedang berdiri, budakmu telah berdiri, budakmu sedang berdiri, wa ma asyba dzalik, dan apa saja yang semisal dengannya. Nah, sekarang kita kepengen tahu apa sih zahir, apa sih mudmar ya. Zahir itu ya apa saja yang langsung menunjukkan kepada maknanya ya, dengan tanpa ya, dengan tidak membutuhkan atau tanpa membutuhkan kepada qarinah atau indikasi yang lain ya, seperti kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, tidak butuh dia ya, kata kita dia, kamu, saya, nah, tidak butuh, langsung menunjukkan pada maknanya Zaidun ya. Langsung menunjukkan pada maknanya Hindun, langsung menunjukkan padanya laki-laki, langsung menunjukkannya para wanita dan seterusnya ya. Adapun mudmar, isim mudmar ya, isim domir, ini adalah apa saja yang tidak ya, bisa menunjukkan kepada makna, ya, kepada maknanya, melainkan dengan membutuhkan kepada qarinah atau indikasi yang lain, ini kepada, ya, kata ganti orang yang pertama, ya, saya, atau kata ganti orang yang kedua, orang yang bicara, atau kata ganti orang yang gaib, ya, orang yang, ya, dibicarakan, orang yang ketiga, ya, dia, mereka, ya, dan seterusnya. Maka itu namanya isim apa? Isim domir, atau kata kita, kata bahasa Indonesia kita, ya, isim yang menunjukkan kata ganti. Paham ini, ya? Nah, sekarang kita pengen tahu, ya, qama zaidun, yang mana fa'ilnya? Katanya fa'il apa tadi? Fa'il artinya isim marfu, apa? Bukan isim domir loh, isim dohir loh. Apa tadi? Fa'il isim marfu yang apa? Isim marfu fa'il apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, sekarang qama zaidun, yang mana fa'il? Zaidun. Hah? Zaidun. Katanya disebutkan sebelumnya fi'il, mana fi'ilnya? Qama. Ingatkan, ya. Jadi berbeda nanti dengan zaidun qama. Ya, zaidun di sini bukan fa'il. Kenapa? Kalau fa'il dia pasti terletak setelah fi'il. Ya, qama setelah itu baru zaidun. Qama maulana. Qama dan seterusnya. Ya, dipahami, ya. Jadi dia namanya fa'il ini harus terletak setelah apa? Setelah fi'il. Kalau dia terletak sebelum fi'il, namanya bukan fa'il, ada nanti namanya. Ya, dan namanya nanti namanya. Kami, ya. Fi'il tadi apa tadi? Apa tadi namanya? Isim marfu. Isim marfu yang disebutkan. Yang disebutkan sebelumnya fi'il. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Qala musannifu rahimahullah taala, ya. Sekarang kita beralih kepada macam-macam fa'il yang mudmar, ya, yang tersembunyi fa'ilnya, tersembunyi atau disebutkan dengan fa'ilnya ini berupa kata ganti. Qala wal mudmaru isna asyara, dan yang namanya mudmar ini isim domir atau isim kata ganti ini atau kata ganti ini ada 12. Nahu qaulika, sebagaimana ucapanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna, ya, seperti ucapanmu aku telah memukulnya, darabtu, darabna kami telah memukulnya, darabta engkau telah memukulnya, darabti engkau perempuan telah memukulnya, nadanya engkau perempuan telah memukul, darabtuma engkau berdua telah memukul, darabtum mereka kalian, ya, kalian banyak telah memukul, darabtunna kalian perempuan yang banyak telah memukul, daraba dia telah memukul, darabat dia perempuan telah memukul, daraba, ya, dua orang mereka dua orang telah memukul, darabu mereka banyak telah memukul, darabna mereka perempuan yang banyak telah memukul. Jadi ini yang kata ganti itu pasti ada 12 macam. Bisa aku, bisa kami, bisa engkau perempuan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara kepada perempuan, ya, ya, maka kata gantinya apa? Perempuan. Ya. Kalau kita berbicara kepada laki-laki, maka kita menyebutnya dengan kata ganti dengan laki-laki dan seterusnya, maka ini harus ya dihafalkan. Biasanya dalam kitab sharaf. Lanjut atau gimana? Hah? Kan kasihan yang lain ya. Hah? Kita tutup aja ya. Nah, kita cukupkan aja. Nunggu yang lain juga. Subhanallah, syadallah, ilahi lantas, astaghfiruka, wa atubu ilaik.